Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ma la wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ketiga dalam bab al-islah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil bab. Rasulullah mendengar suara pertikaian orang-orang yang sedang bertikai berselisih di pintu. Aliyatin aswatuhuma, telah meninggi keras suara keduanya ketika bertikai, bertengkar, berselisih. Waida, dan ternyata ahaduhuma, satu di antara keduanya adalah seorang yang yastawdi'ul akhar, yang minta digugurkan hutangnya atau sebagian hutangnya kepada yang lain. Satu, seorang yang berhutang, pihak kedua yang memiliki piutang. Yastawdi'u wazan istaf'ala, yani talab, talabul wada', talab, dia minta untuk digugurkan hutangnya atau sebagiannya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, makna yastawdi'u yani yas'aluhu an yada'a anhu ba'd ghaidi, minta kepada pihak yang punya piutang untuk menggugurkan sebagian utangnya. Dan itu ihsan. Wa istarfiquhu fi syai, dan minta untuk dia, yakni yang memiliki piutang itu, berbuat rifq, ya, berlaku lembut kepadanya dalam masalah utang piutang ini. Wahuwa, ternyata al-akhar tadi, yang punya piutang tadi, yang minta diminta untuk menggugurkan sebagian hutangnya, yang diminta untuk berlaku lembut, ternyata dia malah berkata, yaqulu wallahi, demi Allah, la af'adu, aku tidak akan melakukannya. Tidak mau. Fakharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun keluar menemui keduanya. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ainal muta'alli, muta'alli ini al-halif, yang bersumpah. Siapa atau mana seorang yang bersumpah ala Allah dengan nama Allah, layak adalah ma'ruf, untuk tidak berbuat baik, ya, karena berbuat rifq, menggugurkan hutang itu kebaikan. Wa in kana lu usratin fanadiratun ila misar, wa anta saddaku khairul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana lu usratin, kalau orang punya piutang, orang punya utang, orang punya hutang itu adalah seorang yang kesulitan, fanadiratun ila maisar, maka berilah tempo sambil dia punya kemudahan. Wa antasaddaku, dan kalian mensadaqahkannya, memaafkan hutangnya, itu khairul lakum, lebih baik kalian. Sehingga menggugurkan sebagian hutang di sini dengan tafsir Imam Nawawi adalah ma'ruf. dan dia bersumpah wallahi la af'al, tidak aku demi Allah tidak akan berbuat, berarti dia bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aidal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Mana seorang yang tadi bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ya mengislah, kata demikian, maka orang sahabat yang berbuat sumpah tadi menyatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ayyudzalika ahab, maka silakan dia boleh iya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Mutafaqun alaih. Ini islah. Kata Ibnu rahimahullahu taala, kita baca aja. Kata beliau, wa fihi dalil, di sini ada dalil. Ala anna la haraja 'alal insan an yatadakhkhala fi niza' bainatsnain. Idza lam yakun dzalika sirran bainahuma. Di sini dalil. Tidak mengapa seorang masuk dalam pertikaian dua orang yang bertikai kalau pertikaian mereka tidak rahasia, bukan sesuatu yang dirahasiakan. Seperti di sini, li'anna halain rajulaini qad a'lana dzalik. Ada dua orang ini yang didengar Rasul itu telah iya menampakkan pertikaiannya di hadapan orang dengan suara keras. Wa kana yatakallam bi sawtin murtafi'. Keduanya bicara dengan suara keras. Maka Rasulullah pun masuk mengislah. Tidak masalah. Amma law kana al-amru baina ithnain al-wajh sir wal ikhfa. Adapun kalau keduanya sedang ada perselisihan dan keduanya masih dalam keadaan merahasiakannya, menyembunyikannya. Fala yajuzu lil insani tadakhkhala bainahuma. Tidak boleh seorang masuk iya ke pertikaian keduanya kecuali kalau diminta, diminta isyarat, diminta saran, diminta taujih. Li'anna fi dzalika ikhrajan lahum, karena kalau keduanya masih merahasiakan, mungkin ingin menyelesaikan berdua, mungkin yang menganggap bisa selesai berdua. Iya, seorang masuk itu akan ikhraj, memberatkan keduanya. Baina ikhfa'ahuma lisyai, karena ketika keduanya menyembunyikan sesuatu, yadullu ala annahuma lahibban an yattali' ala ahad minan nas. Maka ini menunjukkan bahwasanya keduanya tidak ingin, tidak senang ada orang mengetahuinya. Ini kalau keduanya masih rahasiakan, jangan masuk. Ya kecuali ya kalau diminta untuk ikut. Faida aqhamta nafsaka fi dukhul bainahuma akhrajtahuma wa dayaqta alayhima. Kalau kamu iya masukkan dirimu masuk ke dalam pertikaian kedua yang sedang masih rahasia disembunyikan, maka engkau telah buat ikhraj, membuat mereka berat, sempit. Wa rubbama ta'khudhuhum izzah bil ith, bisa jadi akhirnya iya menjadi sebab keduanya pun muncul egonya, muncul masing-masing egonya, akhirnya malah tidak mau islah, tidak mau mengalah, sehingga yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika keduanya menampakkan persisihannya, maka jangan menutup mata, ikut, iya selesaikan, ikut islah. Qala qatibul rahimahullahu taala wal muhim annam annahu yabghi lisan an yakuna ada takhayyur. Iya. Yang terpenting seorang itu seyogianya menjadi seorang yang sedang tiasa berlaku iya menjadi alat kebaikan. Wa yahris al-insah bainan nas. Dia menjadi seorang yang sedang tiasa bersemangat mengislah bainan nas. Menjadi pihak yang berupaya mendamaikan orang-orang berselisih. Wa izalah al-adawah al-bataqa'in. Milih seorang yang senantiasa berupaya menghilangkan permusuhan di antara saudaranya. menghilangkan ya kedengkian, kedongkolan dari saudaranya. Ia menjadi miftahu al-khair, ia pembuka kebaikan, menghilangkan permusuhan, mendamaikan orang-orang yang berselisih. Hatta yanala khairan kathira, sehingga mendapatkan kebaikan yang banyak. Demikian kata beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam.